menggunakan penekanan, menggunakan kekerasan dalam mengingkari kemungkaran yang diperbuat dilakukan oleh ahlul bid'ah, bukanlah bermakna kita loyal kepada orang-orang kafir, bukanlah bermakna kita tak mencintai kaum muslimin. Sebagian orang begitu antinya dengan yang namanya kritikan, tak mau diingkari, tak menerima masukan, kritikan, ya, sehingga mereka begitu memusuhi setiap orang yang ingin meluruskan penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Tiap kala ada orang yang ingin meluruskan, inilah akidah yang benar, inilah ibadah yang benar, bukan seperti ini ibadah yang dilakukan, bukan seperti ini akidah yang diyakini, maka muncullah ketika temenggan terhadap orang-orang yang semacam ini. Maka prinsipnya terkadang dibutuhkan bantahan-bantahan keras, bantahan-bantahan yang kuat, perkataan yang keras dalam mengingkari ahlu bid'ah, jika itu memang adalah perkara yang dibutuhkan. Dan ketika ulama mengingkari ahlu bid'ah dengan pernyataan yang keras, bukanlah bermakna mereka itu ya memberikan loyalnya kepada orang-orang kufar untuk meruntuhkan bangunan Islam dan kaum muslimin. Bukanlah maknanya mereka itu ingin memecah belah, tapi ingin ya meluruskan pemahaman yang keliru, penyakit yang menular. Karena sungguhnya bid'ah adalah penyakit yang menular, yang begitu mudahnya ditularkan. Ya, penyakit yang kronis yang menggerogoti Islam dari dalam. Itulah hakikat daripada bid'ah. Sebagaimana terkadang dokter melihat adanya pasien yang telah menderita penyakit, ya, yang dahsyat, yang harus diberikan kepada terapi yang kuat, obat yang keras, tak mungkin lagi dan tak mempan lagi obat-obat yang ringan. Ya, begitu juga dalam mengingkari kemungkaran ahlul bid'ah. Berkata Syekh Abdul Malik, "Innal asla fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari al-linu war-rifqu." Sesungguhnya prinsip dasar dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, ya, haruslah dengan lemah lembut. Ya. Prinsip dasarnya dalam berdakwah mengingkari kemungkaran dengan lemah lembut. Ya. Kama qala Allah Ta'ala, dan itulah yang Allah katakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hendaklah engkau berdakwah, menyeru manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang bijak, wajadilhum billati hiya ahsan, dan hendaklah kalian berdialog dengan mereka dengan cara yang terbaik. Inilah hukum asalnya dalam berdakwah, lembut, lemah lembut. Ya. Wa qala li Musa wa Harun, Allah berkata kepada Musa dan Harun sallallahu alaihi wasallam, "Idhhaba ila Fir'auna." Pergilah kalian berdua, berangkatlah, datangi Fir'aun. "Innahu tagha," sungguh dia melampaui batas. "Faqula lahu," berkatalah kalian kepada keduanya, "qaulan layyinan," perkataan yang lembut, "la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Semoga saja dia mau mengingat, semoga saja dia takut. Ini hukum asal dalam berdakwah, lemah lembut, berkata-kata yang baik, berkata-kata yang lembut. Wa an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Sesungguhnya kelembutan itu jika dalam sesuatu pasti akan membuat bagus dan indah sesuatu tersebut. Kemudian berkata Rasulullah, "Wala yunza'u min syai'in illa sya'nahu." Tidaklah kelembutan itu dihilangkan dari sesuatu, dicabut, kecuali pasti akan membuatnya menjadi jelek. Ini hukum asal dalam dakwah, berlemah lembut, berkata-kata bijak, berkata-kata yang baik. Ya. Lakin tetapi إذا كان المنكر لا يغير إلا بنوع من خشونة فلا بأس باستعماله. Jikalah suatu kemungkaran tak akan dapat dihapuskan, dirubah, kecuali dengan keras, kecuali dengan sedikit daripada bentuk sikap yang strength, keras dalam mengingkarinya dan tidak mendatangkan kerusakan, maka hendaklah ini yang digunakan dan ditempuh. Walau kana ma'al muslimin, walaupun dalam mengingkari ini, pengingkaran dilakukan terhadap sama kaum muslimin. Jadi tidak selama-lamanya harus lembut, kadang-kadang dibutuhkan pernyataan sikap yang keras, tegas terhadap ahlul bid'ah, ini bid'ah. Terhadap mubtadi, Anda adalah orang yang melakukan bid'ah. Anda adalah pengikut bid'ah, mubtadi, dibutuhkan dalam sebagian waktu. Dan itu dibolehkan, bahkan itu yang ditempuh jika memang itu yang paling besar maslahatnya. Ala tara anna Allah abahal qitala lidzalik? Tidakkah engkau melihat bahwa Allah bahkan sampai membolehkan untuk memerangi orang-orang Islam yang melakukan kemungkaran padahal mereka adalah kaum muslimin, dengan keras tatkala mereka contohnya memberontak kepada penguasa kaum muslimin, sebagaimana kaum Khawarij yang diperangi padahal mereka orang Islam. Ahlul bid'ah yang terkadang menyebarkan provokasi kepada masyarakat agar memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, agar mencela pemimpin kaum muslimin, kadang-kadang perlu diingkari dengan pengingkaran yang keras. Kita hidup pada hari-hari ketika orang menghujat pemimpin mereka, menghujat penguasa mereka, berzikir bukan dengan kalimat-kalimat suci, lantunan-lantunan zikrullah, berzikir dengan kata-kata kotor, memungut segala macam bentuk ketergenciran penguasa, mencela para penguasa, subhanallah, menumbuhkan kebencian masyarakat kepada penguasa-penguasa, ya, ini harus diingkari. Tak benar. Orang-orang semacam itu diberitahukan apa yang kau katakan itu batil, sikapmu salah, menghumbar kejelekan-kejelekan penguasa di mimbar-mimbar bebas, di podium-podium, bukan bagian daripada Islam. Itu yang memicu perpecah belahan. Ala taru anna Allah bahal qitali dhalik? Tidakkah engkau melihat bahwasanya Allah bahkan sampai membolehkan memerangi orang-orang yang berbuat kemungkaran dari golongan kaum muslimin? Walaysa fawqal qitali khusyunah. Tak ada lagi yang namanya kekerasan di atas bolehnya memerangi mereka. Faqala subhanah, berkata Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, jika ada dua kubu dari kaum muslimin mereka berperang, fa aslihu bainahuma, damaikan antara keduanya. Fa in baqat ihdahuma 'ala al-ukhra, jika satu kubu tak mau tunduk, tetap ingin menentang, memerangi kubu yang lain, tak mau disuruh berhenti, faqatilul lati tabghi, perangi mereka ini yang tak mau disuruh islah, tak mau tunduk, tetap menentang, perangi mereka, hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka mau kembali kepada perintah Allah Jalla wa'ala. Ini perkataan Allah tentang sekelompok orang-orang mukmin yang memerangi orang-orang mukmin lainnya, yang disuruh untuk islah, damai, tunduk kepada ketetapan penguasa, tak mau, tetap membangkang, perangi mereka. Dan memerangi mereka adalah bentuk kekerasan tentunya, ya, yang tak akan ada lagi di atasnya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya bukan dalam setiap keadaan harus mengingkari dengan pengingkaran yang lemah lembut, santun. Kadang dibutuhkan sedikit yang kata-kata yang keras, bahkan sampai pada tingkat memerangi mereka. Tentunya dalam perkara memerangi ahlul bid'ah bukanlah perkara yang dibolehkan untuk semua orang sipil, tidak. Ini hanya untuk siapa? Penguasa-penguasa kaum muslimin. Kata-kata perang, ayat-ayat tentang perang, bukan setiap orang. Oh, ini kelompok membela, kami perangi. Tidak. Itu hanya dengan izin dan dengan perintah penguasa kaum muslimin. Waqad ishtaddul mu'minu fi inkarihi ala akhihi aktsara minhu ma'aduwi. Bahkan terkadang seorang mukmin ketika mengingkari saudara yang salah lebih dahsyat, lebih keras daripada dia mengingkari musuhnya terkadang. Ya. Alam tara kaifa lana Musa ma'a Fir'aun? Tidak akan kau lihat bagaimana Quran membentangkan lemah lembutnya Musa kepada Fir'aun ketika mendakwahi Fir'aun. Washtadda ala akhihi Harun. Tapi lihatlah betapa muka, betapa dahsyatnya kemarahan Musa, pengingkaran Musa kepada saudaranya Harun. Tatkala Musa berangkat ke Gunung Tursina mengambil Taurat, mendapatkan wahyu, ternyata dia pulang Allah beritahukan inna qaumaka qad dhallu, mereka telah tersesat. Musa marah karena dia telah titipkan Bani Israel kepada saudaranya siapa? Harun. Dan dikatakan oleh Musa, kau jaga mereka jangan sampai mereka menyimpang menyalah. Ternyata bahkan mereka menyimpang, mereka menyalah, mereka tersesat, mereka menyembah anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Betapa marahnya Musa ketika tiba ke kaumnya, apa yang dia lakukan sampai dia tarik sekuat-kuatnya rambut Harun, sampai dia tarik jenggotnya. Marah. Ya Harun, sudah kukatakan kau jaga mereka. Kenapa mereka tersesat? Lihat, ini sikapnya kepada siapa? Saudaranya Harun. Tapi kepada Firaun berkata-kata yang lembut. Ini menunjukkan bukanlah kemungkaran itu diingkari secara mutlak dengan hanya kelembutan. Terkadang dibutuhkan sedikit daripada sikap yang tegas, yang keras. Ya. Hatta kana minhuma qasahu Allah Ta'ala biqaulih. Sebagaimana Allah kisahkan dalam perkataannya. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaih. Dia tarik jenggot, dia tarik rambut saudaranya Harun. Ya. Qala ya Harun ma mana'aka? Gimana ayatnya? Qala ya Harun ma mana'aka? Ustaz Habib. Kaif? Idh ra'aitahum dhallu alla tattabi'an afa'asaita amri. Hei Harun, apa kerjamu? Kau lihat mereka tersesat, ya, apakah engkau menentang perintahku untuk menjaga mereka? Berkata Harun, la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si. Wahai Musa, lepaskan rambutku, jangan kau tarik rambut dan jenggotku. Aku telah berupaya memperbaiki mereka, bahkan mereka hampir membunuhku. Andai kata ku lanjutkan perang antara mereka, aku tak sanggup, aku harus tunggu kedatanganmu. Ya. Subhanallah. Kata Harun, andai kata ku lanjutkan, akan muncullah dua kubu, akan muncullah peperangan antara mereka lebih besar daripada aku diam. Ya. Karena itulah aku diam, bukan aku tak ingkari mereka. Ini kata siapa? Harun. Seketika dia lepaskan Harun. Dia berikan uzur kepada Harun. Yang mau kita ambil di sini bahwasanya Musa bersikap keras terhadap hal yang dianggapnya salah keliru daripada sikap Harun, sementara dia berlemah lembut kepada Fir'aun. Kata beliau Syekh Abdul Malik, "Fahal li ahadin an yahtajja alaihi bil wala'i wal bara'?" Apakah boleh dijadikan ayat ini sebagai landasan bagi orang-orang yang mengatakan, ya, kalian tak loyal kepada sama kaum muslimin. Lebih dahsyat kemurkaan kalian kepada orang-orang Islam daripada kepada orang-orang kafir. Apakah demikian kita katakan? Apakah layak kita katakan, ya, kepada mereka-mereka yang mengingkari sikap tegas sebagian para da'i, para asatidah, para ulama terhadap ahlu bid'ah, perkataan kalian selalu saja mempermasalahkan orang-orang Islam, orang-orang kafir kan diam, kalian keras terhadap orang Islam, terhadap orang kafir kalian lemah lembut. Bukan seperti itu. Ya, mengkritisi bukanlah maknanya merusak, bahkan memperbaiki, menambal, meluruskan. Muttahiman lahu bi annahu yabsutu lisanahu wa yadahu ala akhihi wa yaltifu bit tawaghit. Apakah boleh kita katakan, lihatlah ini sikap para orang-orang seperti ini, para da'i terhadap orang-orang kafir, terhadap para taghut, penguasa-penguasa taghut, diam, lemah lembut. Kepada kita, kesama da'i, mereka keras. Bukan masalahnya keras, lunak, lembut, bukan. Tapi itu yang dibutuhkan. Subhanallah. Barubbama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'annifu al-ulama'a min ashabihi idza akhta'u. Bahkan kita di sejarah kadang Nabi berkata-kata keras, bersikap keras terhadap sahabat-sahabatnya sendiri. Akthar min ghairihim. Lebih dahsyat dibandingkan sikap Nabi terhadap orang-orang yang bukan sahabat karib Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khudh 'ala sabilil mithal qawluhu li Mu'adz. Ambillah contoh perkataan Nabi kepada Mu'adz, hina atala shalah, tatkala dia panjangkan salat, bin nas, ketika salat dengan orang-orang, sehingga ada seseorang yang tinggalkan jemaah karena Mu'adz ini terlampau panjang baca surat. Ketika salat Isya dia baca sepanjang-panjangnya surat. Dia baca Al-Baqarah sampai selesai. Ada seorang sahabat yang keletihan, seharian bekerja di ladang, menyirami sawah ladang, mengangkat air-air pakai unta. Dia melihat Mu'adz begitu panjangnya sholat, tak sanggup dia. Dia sholat sendiri, mufaraqah dia. Dia batalkan niatnya berjamaah, dia lanjutkan sendiri. Setelah itu dia pulang. Seketika dia pulang, selesai sholat, ada sahabat yang mengatakan si fulan itu pulang. Kata Mu'adz, itu ciri-ciri orang munafik. Orang sholat ditinggalkan jemaah. Sampai ke telinganya dia dikatakan munafik. Dia lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Mu'adz itu sholat panjang. Ya, aku keletihan bekerja, tak sanggup. Aku ngantuk-ngantuk. Aku sholat sendiri. Dia katakan aku orang munafik. Seketika memerah wajah Rasulullah SAW. Seketika Rasulullah panggil Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afattanun anta ya Mu'adz, hai Mu'adz, engkau sekarang telah buat fitnah. Engkau telah membuat fitnah terhadap kaum muslimin. Apakah engkau membuat fitnah wahai Mu'adz terhadap agama kaum muslimin? Afattanun anta ya Mu'adz. Dikatakan Nabi fattan, makna fattan pembuat fitnah. Ya, pembuat petaka musibah bagi kaum muslimin. Padahal Mu'adz adalah orang yang begitu dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Perkataan begitu kerasnya. Pada kesalahan yang kita lihat tak besar. Tapi ini perbuatan kesalahan dilakukan oleh orang berilmu tak sama dengan perbuatan perkataan dilakukan oleh orang-orang yang tak berilmu. Orang-orang yang tak paham. Maka Nabi keras kepada Mu'adz bin Jabal. Ya. Saya teringat ada sebuah cari WhatsApp. Ya. Kisah yang membuat saya tertawa. Kenapa itu? Ada jemaah yang menampar sang imam. Tempelengnya imam. Akhirnya imam mengadu kepada Khalifah Mu'tasim Billah. Dia ditempeleng oleh si fulan. Dipanggil oleh Khalifah. Kenapa kau tempeleng sang imam? Bayangkan Khalifah. Dia salat subuh dengan kami. Dia baca rakaat pertama Baqarah sampai selesai. Kukira rakaat kedua dia baca Al-Ikhlas. Pada rakaat kedua dia baca Al-Imran. Ketika mau sujud, dia membelakang ke belakang. Dia membalik, dia katakan, mohon maaf, aku tak wudhu, kau salat sendiri. Sementara matahari hampir terbit. Kutempeleng dia gara-gara itu. Ketawa Khalifah Mu'tasim. Ya, dibatalkannya salat. Matahari sudah hampir terbit. Aku rupanya tadi tak wudu, aku lupa. Bahaya, hati-hati imam nih. Rasulullah SAW berkata keras kepada Mu'adz. Subhanallah. Tapi lihatlah. وَيُقَابِلُهُ تَلَطُّفُهُ بِالْأَعْرَابِ. Dia berlemah lembut kepada orang Arab, Badui. Alladhi bala fil masjid, yang kencing di masjidnya sallallahu alaihi wasallam. Kama fi sahih al-Bukhari wa ghairihi, sebagaimana yang terdapat dalam sahih Bukhari dan lain-lainnya. Datang orang Badui, dia kira itu padang pasir, dia kencing di sudut masjid, nampak para sahabat, dikejar para sahabat, Nabi katakan biarkan dia. Subhanallah, hampir ditempeling para sahabat di tempat karena perbuatan mungkar mengotori masjid. Subhanallah, kata Nabi biarkan dia. Setelah kencing selesai, Nabi panggil dia. Nabi berikan kepada dia kritikan dengan bijak lemah lembut. Orang Arab, masjid ini dibangun bukan untuk kencing seperti itu, untuk zikrullah, untuk salat semacamnya. Ya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempuh jalan yang lemah lembut karena ini orang jahil, tapi yang tadi dengan keras karena ini orang alim, tak sama. Maka kritikan kepada ahlu bid'ah yang mereka bagian daripada kaum muslim terkadang dibutuhkan keras. Sementara kepada muslim-muslim dakwah orang kafir kadang dibutuhkan kelembutan. Kepada ahlu kitab dibutuhkan kelembutan. Kemudian, ya ini terdapat dalam Sahih Bukhari. Kisah lainnya. Wa qala li Usamah bin Zaidin, pernah berkata Rasulullah kepada Usamah bin Zaid, hina qatala fil ma'rakati musyrikan, ketika Usamah membunuh orang musyrik dalam peperangan, ba'da an nataqa bi kalimatit tauhid, setelah orang musyrik tersebut mengucapkan kata-kata tauhid, kata-kata syahadat. Ada seorang musuh yang telah membuat porak-poranda barisan kaum muslimin. Banyak kaum muslimin yang mati di tangannya. Datanglah Usamah, seketika mereka pun duel, seketika mereka beradu pedang, beradu senjata. Dengan ketangkasan Usamah bin Zaid berhasil mendesaknya. Ketika Usamah siap-siap untuk membunuhnya, dia tiba-tiba mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Ya, dalam kondisi terdesak, tersudut, setelah dia membuat porak-poranda barisan kaum muslimin, dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi Usamah tak peduli, seketika dibunuh oleh Usamah. Maka ada sahabat Ansar yang melihat dan mendengar perkataan orang tersebut, melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Usamah tadi kulihat membunuh orang musyrik yang sempat mengucapkan kalimat tauhid." Rasulullah panggil, "Ya Usamah, sini kau dulu. Aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah?" Bagaimana kau bunuh dia sementara dia telah mengucapkan kata-kata la ilaha illallah? "Ya Rasulullah, innama qalaha muta'awidhan." "Ya Rasulullah, kulihat dia mengucapkannya karena takut dengan pedangku, takut kematian." Kata Nabi, "Ya Usamah, halla syaqaqta qalbah?" Kenapa tidak kau bedah saja dadanya, kau lihat benar atau tidak ucapannya? Ya, berdasarkan karena keikhlasan atau bukan. Kenapa kau tak belah dadanya? Kenapa kau masuk ke dalam hatinya? Subhanallah. Kenapa kau tidak kau tinggalkan dia? "Ya Usamah, kaifa bika bila ilaha illallah? Idza ja'a biha yaumul qiyamah?" Bagaimana kelak engkau berhadapan dengannya di persidangan Allah di hari kiamat, dia bawa kalimat la ilaha illallah, kau bunuh dia? Apa kata Usamah? Subhanallah, ya. Lebih baik ketika itu ku harap aku dalam kondisi belum Islam lagi. Betapa marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Qala Usamah, ya, di sini berkata Syekh Abdul Malik, "Ya Usamah, aqtaltahu ba'da ma qala la ilallah?" Bagaimana kau bunuh dia setelah mengucapkan kalimat la ilallah? Qala Usamah, "Ma zala yukarriruha hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yawm." Nabi berulang-ulang mengucapkan itu di telingaku sehingga aku berharap kalaulah saja ketika itu aku belum Islam lagi. Ya, membunuh dalam hal orang kafir belum masuk Islam diberikan uzur karena ketidaktahuannya. Sampai-sampai Usamah berharap dia belum Islam ketika itu karena marahnya Nabi SAW. Subhanallah. Ini pengingkaran yang keras terhadap Usamah yang dia adalah merupakan orang yang paling disayangi Nabi SAW. Bapaknya namanya Zaid, kekasih Nabi. Maka karena itulah orang-orang memanggil Usamah dengan kata-kata hibbu, hibbi Rasulullah, anak kesayangan dari anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kerasnya Nabi mengingkari Usamah. Kemudian waqad istafada Usamah min hadha at-ta'nif fi an-nushi ayyam al-fitnah. Akhirnya benar-benar bermanfaat kritikan Nabi ini kepada Usamah. Kerasnya Nabi mengkritisinya bermanfaat bagi Usamah ketika muncul fitnah allati kanat ba'da maqtal Utsman, setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Fa'awrathahu tawarru'an an dima'il muslimin, membuat dia begitu warak takut untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Subhanallah. menjadi pelajaran bagi Usama setelah itu. Setelah terbunuh Uthman, banyak sekali terjadi berbagai macam bentuk perselisihan, pertikaian. Subhanallah. Sehingga muncullah peperangan antara kaum muslimin. Ketika itu dia orang-orang yang begitu jauh daripada fitnah tersebut. Karena takutnya dia membunuh orang-orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Subhanallah. Qala adh-dhahabiyyu, berkata Imam adh-dhahabi, intafa'a Usama min yaumin Nabi SAW idh yaqulahu kaifa bila ilaha illallah ya Usama. Maka benar-benar berkesan bagi Usama ketika terjadi fitnah antara sama kaum muslimin, peperangan antara sama kaum muslimin, dia ingat perkataan Nabi kepadanya, bagaimana dengan ucapan la ilaha illallah yang ucapkan wahai Usama. Fakaffa yadahu, akhirnya dia menahan diri tak ikut dengan manapun kubu. Walazama baitah, dia berdiam di rumahnya. Fahsad, dan dia berbuat kebaikan. Ketika pecah perang antara kaum muslimin setelah terbunuhnya Uthman, sebagian pada kubu A, sebagian pada kubu B, peperangan terjadi Siffin, peperangan terjadi Jamal, sebagian sahabat sebagaimana Usama, Abu Hurairah dan lain-lainnya, Ibnu Umar, mereka diam, tak mengambil sikap, mereka kunci rumah mereka, tak ikut dengan fitnah. Subhanallah. Qultu, berkata Syekh Ibnu Ramadhani, Allahu Akbar, ma a'zama tarbiyat an-nabawiyah. Allahu Akbar, alangkah bertuahnya ya pengajaran Nabi SAW, pendidikan Nabi SAW. Wa ma ahqara tarbiyatul hizbiyah, alangkah hinanya didikan kaum hizbiyun yang mengajak orang untuk memberikan loyalnya kepada hizb, kepada kelompoknya. Alati min yaumi an harramat asla ar-raddi 'ala al-mukhalif, karena mereka mengharamkan, mengkritisi, membantah segala macam orang-orang yang menyelisih kebenaran. Subhanallah. Ini adalah celaan kepada kaum hizbiyah yang begitu anti dikritisi. Akidah diluruskan, memecah belah umat. Udah janganlah bicara-bicara tentang perkara tauhid uluhiyah. Jangan, nanti umat berpecah belah. Lihatlah umat telah bersama-sama bersepakat berdamai. Jangan bicarakan kesyirikan, nanti umat pecah belah. Jangan bicarakan bid'ah, nanti umat akan bercerai-berai. Biarkan mereka, yang penting mereka bersama-sama bersatu melawan satu musuh taghut, penguasa zalim. Ini contoh. Subhanallah. Sehingga akhirnya mereka mengatakan kepada da'i-da'i tauhid, pemecah belah umat, mengatakan kepada da'i-da'i yang menyuruh kepada sunnah dengan berbagai macam perkataan-perkataan yang batil, hinaan, cercaan. Ya, antik-antik Yahudi, kata mereka kepada da'i-da'i tauhid, memecah belah umat. Orang ramai berdamai, bersatu padu, dia ribut-ribut mengatakan ini bid'ah, ini syirik. Diam saja, bungkam saja. Jangan pecah belah orang yang setelah bersatu. Diam saja. Jangan katakan ini sesat, ini bid'ah, ini khurafat, ini syirik. Jangan, diam. Mereka ingkari semacam ini. Subhanallah. Tetapi wa abna'uha la yatawarra'una an dima'il muslimin, sementara pengikut-pengikut hizbiyah ini mereka tak takut untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Subhanallah. Kepada para da'i tauhid keras. Subhanallah. Tapi mereka terkadang dalam mengingkari kemungkaran mereka anggap mungkar, dengan pedang, dengan kekerasan, mengerahkan pasukan, mengerahkan massa, mengerahkan preman untuk menghujam, untuk membungkam, untuk menghalangi dakwah. Dengan alasan apa? Memecah belah kalian. Tutup itu semua sekolah kalian. Tutup itu semua sarana dakwah kalian. Radio kalian tutup. Televisi kalian tutup. Pecah belah umat. Subhanallah. Kerahkan masa. Datang berbondong-bondong. Datang beramai-ramai. Sehingga akhirnya sebagian dari harus mengungsi, terusir dari negerinya, dari sekolahnya, dari yayasannya, lembaganya. Subhanallah. Itu sikap mereka terhadap orang-orang yang mengkritisi dakwah mereka. Ittakhadhuha hadaran bismil jihad. Bahkan mereka menumpahkan darah kaum muslimin dengan nama jihad. Tak sesuai sama mereka, perangi. Tumpahkan darahnya. Menyelisihi keinginan mereka, perangi, halal darahnya. wala takadu taqumu fitnatun illa wahum waquduha aw muqiduha. Tak akan ada fitnah dalam satu bangsa, satu negeri, kecuali mereka lah bahan bakar fitnah tersebut, atau mereka yang mengumpulkan manusia untuk menjadi bahan bakar, mereka yang mengobarkan api fitnah, atau mereka yang menjadi bahan bakar fitnah. Lihat Mesir, subhanallah, setelah era tumbangnya rezim, ya, satu demi satu. Lihat juga Libya, setelah tumbangnya rezim fulan, dan lihatlah negeri-negeri lainnya, subhanallah. Apa yang mereka hasilkan? Apakah mereka membawa kemaslahatan bagi dakwah? Semakin musibah yang menimpa kaum muslimin, sebabkan karena kaum hizbiyun, subhanallah. Ada namanya Al-Qa'dah. Al-Qa'dah adalah para ulama-ulama sesat yang dari mimbar-mimbar, tak dia ikut jihad berperang, ya, menumpahkan darah kaum muslimin, tidak, duduk di mimbar, tapi dia yang menyuruh orang memberontak kepada penguasa, penguasa yang zalim. Dia yang perintahkan orang untuk membuat gerakan-gerakan revolusi terhadap penguasa-penguasa yang mereka anggap taghut. Dari belakang layar dia kerahkan massa dengan fatwanya, dengan, subhanallah, dengan berbagai macam trik-trik yang dia lakukan, ya, atas nama ulama yang dia disebut ulama. Dengannya akhirnya dia membuat masyarakat, ya, begitu meremehkan penguasanya, meremehkan presidennya, meremehkan, subhanallah, pembesar-pembesar negerinya, ya, seolah-olah dia lebih tinggi daripada penguasa-penguasa kita. Jika si fulan itu yang menjabat sebagai presiden tak dengar, kita turunkan dia. Ya Allah ya Karim, hebat sekali. Ini yang diulamakan, ini yang dikatakan ulama karismatik, yang berkata-kata kasar, tak sopan kepada orang-orang yang menjadi penguasanya. Iya, ini dianggapkan orang-orang yang harus menjadi panutan umat. Wallahi tidak. Mereka membawa benih-benih pemikiran kaum Khawarij, subhanallah. Hadhihi natijatu mudahanati ba'dihim ba'dan liwahm al-ishtighal bil kuffar. Inilah efek dampak dari sikap mereka tak peduli, diam bungkam terhadap berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang diperbuat antara sesama mereka, dengan dalih kita harus satu padu fokus melawan orang-orang kufar. Oleh karena itu, semua pengingkar terhadap segala macam bentuk pengingkar terhadap bid'ah, terhadap kesyirikan, kekufuran, jangan disuarakan. Pernahkah antum mendengar berbondong-bondong mereka keluar mengingkari kesyirikan terhadap kuburan-kuburan dikutuskan? Pernah? Berbondong-bondong kerakan masa, kuburan ini disekutukan dengan Allah SWT. Pernah antum dengar? Tak ada. Ya, orang datang ke kubur meminta berkahnya, menyapu-nyapu, subhanallah, tanah-tanah perkuburan mereka bawa, mereka bondong, berbondong-bondong, yakni bawa air dari kuburan tersebut, bawa fotonya. Pernah mereka datang berbondong-bondong mengingkari kemungkaran besar seperti ini? Pernah? Tak ada. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya, banyak pelecehan terhadap Quranul Karim ini diperbuat di sekitar kaum muslimin, dilakukan oleh kaum muslimin. Pernahkah kita dengarkan mereka bersuara? Tak ada. Ya, bagaimana ekonomi-ekonomi Islam dikotak dengan riba? Pernahkah mereka keluar berbondong-bondong, ya, mengingkari riba? Pernah? Tak ada. Subhanallah. Mengingkari berbagai macam bid'ah yang dilakukan oleh kaum sufi? Tak ada. Capek kita mendengar dan mendengar perkataan mereka, membaca status mereka. Hari-hari itu saja yang mereka bicarakan, pusing. Subhanallah. Menyibukkan umat bercerai-berai. Ya. Dengan berbagai macam event-event pemilihan-pemilihan di setiap tempat. Pemilihan kepala daerah pecah belah kaum muslimin, pemilihan presiden pecah belah kaum muslimin, pemilihan ini pecah, subhanallah. Ketika terlihat partai ini begitu mengingkari partai B, partai C, ketika mereka sepakat dengan kebijakan mengangkat si fulan, mereka bergandengan tangan bermesra-mesraan. Dahulu yang diingkari, sekarang jadi teman sejati. Politik-politik kotor, tak ada bagi mereka itu yang namanya teman sejati. Tak ada bagi mereka itu musuh sejati. Yang ada adalah kepentingan sejati dan abadi. Andai kata sama kepentingan kita menaikkan si A, kita teman, kita ikhwan. Subhanallah, andai kata kita tak memiliki satu visi dalam milih si fulan, kita bermusuhan. Dibangunlah kebencian, permusuhan di atas perkara-perkara seperti ini. La haula wa la quwata illa billah. Walidhalika qala Ibn Taymiyyah, karena itu berkata Ibn Taymiyyah, al-mu'minu lil-mu'mini kal-yadain, perumpamaan orang mukmin satu dengan mukmin lainnya bagaikan dua tangan. Taghsilu ihdahuma al-ukhra, yang satu mencuci tangan yang lainnya. Tak mungkin satu tangan ini mencuci tangannya sendiri, mustahil. Bagaimana satu tangan ini berfungsi untuk mencuci tangan? Tak mungkin. Dia harus mencuci satu tangan yang lain. Begitulah sebaliknya. Begitulah perumpamaan orang mukmin satu dengan mukmin yang lain. Andai kata satu tangan ini kotor, terkadang tangan yang lain ini harus dengan keras untuk mencucinya, membasuhnya supaya hilang kotoran. Tak bisa lembut-lembut karena kotorannya kuat. Ya, begitulah dalam mengingkari orang-orang mukmin, mengingkari orang-orang Islam yang menyalah dalam beragama. Kadang-kadang harus dibutuhkan dengan keras. Tak bisa dengan air saja, harus dengan sabun. Tak bisa sabun biasa, sabun yang luar biasa. Itulah terkadang dalam mengingkari kemungkaran. Kata beliau, taghsilu ihdahuma al-ukhra, yang satu mencuci tangan yang lainnya. Waqad la yanqali'ul wasakh, karena terkadang tak akan hilang kotoran, illa binaw'in minal khusunati, kecuali harus dengan keras, harus dengan kuat, kasar. Lakin dhalika yujibu minan nadhafah wan nu'umah. Ma nahmadu ma'a dhalika takhshin, kata Syekh Islam, tapi dengan keras ini, ya, mencuci tangan satu lain dengan keras, ya, membuat tangan menjadi bersih. Dan kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan hal demikian. Begitu juga dalam mengingkari kemungkaran. Tapi ingat, setiap kata-kata keras, ya, dalam mengingkari ahlul bid'ah, bukan bermaknanya kita angkat senjata merangi mereka. Tidak, ingat, haram hukumnya memerangi siapapun juga jika itu bukan dari perintah pemimpin kaum muslimin, dibolehkan oleh penguasa kaum muslimin. Jangan salah pahami apa-apa yang dikatakan dalam buku ini. Boleh kok kita, kata Syekh Abdul Malik, mengingkari dengan kekerasan. Kita datangi mereka itu sedang buat apa acara bid'ah mereka itu, kita perangi mereka. Bukan itu maksudnya. Wahanallah. Idzan fa hadha al-lin alladhi tasta'miluhu kathirun min al-jama'at al-islamiyyah ma afrarin aw jama'atin min humqal mutahawwirina alladhina kathiran ma yatasabbabuna fi isti'da'il a'da'i 'ala al-muslimin laysa min al-wala'i fi shay'in li'annahu yaziduhum ighraqan fi dhalalihim li'adami shu'urihim bi'idhami al-jinayah. Jadi kelemah lembutan yang digunakan antara jamaah-jamaah Islam, harakah-harakah gerakan-gerakan Islam bersama individu mereka atau terhadap jemaah lain yang bertentangan, menentang ajaran lurus yang dilakukan oleh orang-orang jahil, ya, yang terkadang mereka lah menjadi penyebab musuh-musuh Islam menguasai kaum muslimin. Sebagaimana kemarin kita bicara tentang, ya, kejahilan kaum-kaum sufi, ya, yang akhirnya digunakan oleh orang-orang kufar untuk memerangi kaum muslimin. Ya. Bukanlah minal wala'i bi syai'in, bukanlah maknanya kita loyal kepada orang kafir tatkala kita kritisi kaum muslimin yang menyimpang, jemaah-jemaah yang menyalah. Bukanlah maknanya kita loyal kepada orang kafir, apalagi jadi antek-antek Yahudi, antek-antek Zionis. Tidak. Bukan itu maknanya, tak benar. Jangan katakan hal itu. Ya. Karena kalau dibiarkan, mereka semakin tenggelam dalam kesesatan. Karena mereka tak pernah diingatkan. Subhanallah. Karena mereka tak pernah tahu dan merasa mereka dalam kesesatan. Harus diingatkan, mereka itu mau tenggelam lu. Tarik tangan mereka. Tarik dengan keras, tak apa-apa supaya jangan mereka tenggelam. Ya. Tarik tangannya sekuat-kuatnya. Selamatkan. Kalau andai kata tak ditarik dengan kuat, disapu badai tenggelam. Tak apa walaupun dengan keras menarik tangannya agar dia selamat. Ya. Dalam kondisi demikian, tak ada istilah kata, kau tarik tangannya lembut-lembut lah, jangan pelan-pelan, jangan kuat-kuat. Enggak boleh itu saudaramu. Tenggelam dia dalam badai dan arus yang begitu kuatnya. Tarik dia. Sekuat-kuatnya tarik, selamatkan. Subhanallah. Ya. Andai kata ada tali, campakkan tali. Ya. Tarik dengan kuat. Subhanallah. Jam 6 pula lagi ini. Tak selesai ini. InsyaAllah besok kita selesaikan. Jika memang ada waktu, insyaAllah barakallahu ta'ala, kita padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.